Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah curahkan di pagi hari ini. Nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang mana kenikmatan ini hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini 19 Zulqodah 1442 Hijriah atau bertepatan tanggal 30 Juni 2021 Masehi, Anda dalam acara Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah yang dikutip dari Al-Quran dan Hadis dan Sunnah, yang mana acara ini akan diisi oleh kajian Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawid Afizullah Ta'ala, yang sebelumnya telah masuk pembahasan tentang bab banyaknya jalan-jalan kebaikan, dan insyaallah akan dilanjutkan hari ini bismillah taala. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab bayan kasrati turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sampai pada hadis yang ketiga dalam bab ini, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, "Uridat alayya a'malu ummati حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن." رواه مسلم. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati," ditampakkan kepadaku amalan umatku. "Hasanuha wa sayyi'uha," yang jeleknya dan yang baiknya. "Fawajadtu fi mahasini amaliha," maka aku dapati di dalam catatan amalan-amalan baik umatku ada catatan kebaikan, yaitu satu gangguan yang dihilangkan dari jalan. Al-adha yumautu anil tariq, satu gangguan yang disingkirkan dari jalan, itu sebuah kebaikan. "Wa wajadtu fi masawi'i amaliha," dan aku dapati di dalam catatan-catatan jelek umatku ada nukha'ah takunu fil masjid, meludah di masjid, tidak dikubur, tidak dibersihkan. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yakni di sini disebutkan kebaikan yang tercatat dari kebaikan-kebaikan umatku, kata Nabi, ada kebaikan menyingkirkan gangguan dari jalan. Masya Allah. Artinya sesuatu yang mungkin seringkali dianggap remeh, dianggap kecil. Dan ini mengingatkan kita pada hadis tentang iman. "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis tentang iman yang juga sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahkan juga Muslim, menyebutkan bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ikhwan ibn a'azakullah, berarti hadis ini juga menyebutkan menghilangkan gangguan dari jalan itu termasuk iman. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap kecil ketika engkau melihat ada duri di jalan, engkau singkirkan, jangan sampai terkena kaum muslimin. Atau engkau melihat ada batu yang menghalangi orang lewat, barangkali ada seorang yang tersandung, dia singkirkan, dia pinggirkan. Itu ada nilainya di sisi Allah SWT. Dan itu termasuk kebaikan-kebaikan, dan termasuk dalam catatan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sedang kita bahas, Rasulullah SAW menyatakan, aku melihat catatan-catatan amalan umatku yang baiknya dan yang jeleknya. Aku lihat dalam catatan kebaikan mereka ada al-adha yumautu anit tariq. Ada gangguan yang dihilangkan dari jalan, Masya Allah. Kamu melihat misalnya beling atau kaca yang dikhawatirkan akan terinjak oleh anak-anak kaum muslimin, kemudian kamu ambil dan kamu singkirkan di tempat yang aman, akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Bahkan pohon sekalipun, pohon yang menjulur dari rumahmu keluar, yang mungkin akan mengganggu pengguna motor atau pejalan kaki, kamu potong, kamu rapihkan. Itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Walaupun diistilahkan dengan adnaha imatatul adha 'anit tariq. Adnaha artinya yang paling ringannya, yang paling bawahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Tetapi tetap itu iman. Disebutkan dengan kalimat al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Atau bid'un wa sittuna syu'bah. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti 70 sekian cabang keimanan itu salah satunya adalah imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi sekarang bagaimana dengan sebaliknya? Meletakkan gangguan ke jalan, maka itu adalah satu kejelekan. Karena lawan dari kebaikan, yang ini menghilangkan kejelekan, yang ini justru melakukan sesuatu yang membuat orang terganggu. Ya, ini dengan seenaknya dia membuang sampah di depan rumahnya, setiap orang lewat mencium bau yang tidak sedap, tidak dirapihkan dalam keadaan terbongkar. Ini barakallahu fikum, semua itu termasuk kejelekan-kejelekan. Dan kebaikannya adalah hendaklah singkirkan kejelekan tadi dari jalan kaum muslimin. Hilangkan, singkirkan kejelekan tadi, jangan mengganggu kaum muslimin. Karena yang namanya terganggu bisa karena terinjak, bisa karena kesandung, bisa pula karena bau yang tidak sedap. Disebutkan dalam ayat bahkan, siapa yang mengganggu kaum muslimin terancam dengan ancaman-ancaman. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Mereka-mereka yang menyakiti dan mengganggu kaum muslimin. Mereka-mereka yang mengganggu kaum muslimin. Kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa sebab, yakni tanpa sebab yang membolehkan dia berbuat kejelekan tadi, maka faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Berarti dia telah memikul dosa yang sangat jelas. Ini barakallahu fikum, ancaman bagi siapa yang mengganggu kaum muslimin, apakah gangguan kecil ataupun gangguan besar. Semuanya terancam, hanya saja gangguan besar tentunya ancamannya di sisi Allah juga besar, gangguan kecil di bawahnya yang jelas tetap terkena ancaman sesuai dengan seberapa gangguan tersebut. Ikhwan fillah, a'azakumullah, sehingga yang kedua, Nabi menyatakan, aku melihat dalam catatan-catatan dosa, catatan kejelekan, nukhu'ah, ludah yang ada di masjid mengganggu kaum muslimin. La tudfan, tidak dikubur, kata Nabi. Dulu barakallahu fikum, dalam keadaan masjid beliau dan masjid para sahabat ini adalah tanah, sehingga membersihkannya adalah dengan dikubur. Tentunya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau sekarang harus dihilangkan ainnya, harus diambil dengan tisu dan dipel, dilap. Jangan mengotori masjid. Tentunya bukan hanya karena busak atau nukha'ah. Nukha'ah itu ludah yang assalamu alafiyah. Barakallahu fikum. Al-muhim, yang penting itu adalah satu yang mengganggu kaum muslimin. Apalagi yang lebih kotor dari itu, apalagi yang lebih membusuk dari itu, barakallahu fikum. Demikian pula di sekitar masjid, di tangga masjid, di dinding masjid, ketika orang masuk ke masjid dilihat ludah di tangganya, dalam keadaan melihat ada busok, ludah yang lebih kental, atau nukho'ah yang berwarna hijau, berada di dinding luar memang, tetapi tentunya terganggu orang melihatnya. Maka kata Ibnu Utsaimin, harus dikerik. Harus dikerik, kalau dia sudah kering, dan harus dibersihkan kembali, dicuci. Kalau tidak, engkau akan mendapatkan dosa. Mengapa? Karena disebutkan dalam catatan kejelekan. Kata Nabi SAW, aku melihat catatan kejelekan, dan diantaranya adalah nukho'ah. Nukho'ah itu ludah yang kental tadi, yang kadang-kadang berwarna hijau tadi, itu namanya nukho'ah, yang ada di masjid. Astagfirullah. Sesungguhnya barakallahu fikum, malaikat pun akan terganggu dengan apa yang mengganggu kaum muslimin. Innal malaikata tata'adza, kata Nabi, bima yata'adza annas, al-insan, al-muslimun. Fa innal malaikata tata'adza bima ta'adza al-muslimun. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Atau dalam lafaz yang sebutkan dengan jelas, innal malaikata tata'adza bima yata'adza al-banu adam. Atau kama qala rahib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kalau manusia terganggu, malaikat pun terganggu. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula apa yang ada pada badanmu ketika sholat ke masjid. Bau busuk habis kerja, bau ikan, bau nasallallahu alaihi wasallam, bau busuk karena dia berkeringat, bau keteknya, bau ini segala barakallahu fikum, termasuk bau rokok, itu busuk. Dan manusia terganggu dengan bau nafasnya yang seperti itu. Hendaklah bersihkan giginya. Rasulullah SAW setiap berangkat ke masjid, beliau bersiwak. Bahkan setiap berwudu, beliau bersiwak, membersihkan giginya. Dan sekian banyak barakallahu fikum sunnah-sunnah ketika kita ke masjid adalah agar jangan sampai kaum muslimin terganggu. Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat akan terganggu dengan terganggunya banu Adam. Sebagaimana manusia terganggu, malaikat juga terganggu. Sehingga seorang yang makan bawang putih yang masih mentah, Rasulullah SAW perintahkan untuk keluar dari masjid. Bahkan dijauhkan sampai ke Baqiyah. Kemudian Nabi menyatakan bahwa ini ta'amul khabith, ini adalah makanan yang jelek. Sampai para sahabat mengira kalau itu haram. Ketika para sahabat menyatakan hurrimat, hurrimat, haram, haram, telah diharamkan, telah diharamkan, kata Nabi, tidak, aku tidak mengharamkannya. Berarti bawang putih ini tetap halal, tetapi kalau ke masjid jangan sampai engkau memakan bawang putih tadi yang belum dibersihkan mulutnya, belum disikat, akan mengganggu manusia, barakallahu fikum. Di antara menghilangkan bau bawang putih adalah dengan dimasak. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, amitha bitabakh. Kalau engkau terpaksa ingin makan bawang putih, maka matikanlah dengan tabakh, dengan dimasak. Kalau dimasak akan berkurang atau hilang baunya, barakallahu fikum. Ini khonibina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan-jalan kebaikan. Maka tentunya yang kedua pun masalah catatan kejelekan adalah nukhaah yang ada di masjid atau ingus yang ada di masjid, ini termasuk kejelekan. Berarti jalan kebaikannya adalah jangan engkau mengotori masjid. Jalan kebaikannya adalah bersihkan masjid, jaga masjid. Ini jalan kebaikan. Engkau masuk ke masjid melihat ada sampah kecil, hanya sebuah kertas yang sobekan kertas atau sesuatu daun, kamu ambil, kamu buang keluar, dapat pahala banyak. Amalan saleh sangat banyaknya, jalan-jalan kebaikan sangat banyaknya. Masya Allah, kamu duduk, ternyata di karpet itu ada kotoran-kotoran, bahkan ada klip. Klip itu kadang-kadang kalau kena kaki berbahaya. Kamu ambil, kamu taruh di kantong. Ketika pulang, kamu buang di jalan, di tempat sampah. Ini kebaikan. Walaupun kecil, tetapi dia tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap orang yang beramal dengan amalan kebaikan sebiji darah pun akan melihat nanti pahalanya di sisi Allah taala. Sebagaimana siapa yang melihat atau siapa yang berbuat kejelekan sebiji darah pun nanti akan melihat hitungannya yaumul qiyamah. Maka jangan anggap remeh jalan-jalan kebaikan walaupun kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.